Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها عباد الله Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, tema khutbah kita di siang hari ini adalah sebab-sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan faahbibuhu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis samaa Innallaha yuhibbu fulanan faahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samaa thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibril inni ubghidhu fulanan faabghidhuhu fayubghidhuhu Jibril thumma yunadi fi ahlis samaa إن الله سبحانه وتعالى يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril. Allah menyeru Jibril dan menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Lalu ia menyeru kepada penduduk langit, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai hamba tersebut dan diletakkan untuknya penerimaan di bumi. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Jibril, wahai Jibril, aku benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun benci kepada hamba tersebut. Lalu dia berseru kepada penduduk langit, Allah tabaraka wa ta'ala telah benci kepada si fulan, maka bencilah dia. Maka penduduk langit pun benci kepada hamba tersebut dan dijadikan untuknya kebencian di muka bumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, memperhatikan hadis ini, maka sungguh kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang patut dan menjadi keharusan untuk dikejar oleh seorang hamba. Namun, sebagaimana sering kita katakan dan sering kita sampaikan, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengaitkan antara sebab dengan musabab. Oleh karena itu seorang penyair menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, tetapi engkau tidak menjalani jalannya. Sebagaimana pula dalam konteks ini engkau menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu. Engkau bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, namun engkau tidak menempuh sebab-sebabnya dan menjalani jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ada beberapa hal yang wajib dilakukan seorang hamba yang dengannya dia bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ittiba'ur rasul, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dahulu para salaf kita menyatakan, idda'a qawmun mahabbat Allah, fa'anzalallahu ta'ala ayat al-mihnah. Ada satu kaum dahulu yang mereka mengaku cinta kepada Allah. Kaum musyrikin. Mereka telah mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula ahlul kitab, al-yahud wa nasara, mereka selalu menyatakan dendangan kalimat, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kaum tersebut mengklaim dan mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatul mihnah, ayat ujian yang dia akan menguji, mengukur seberapa benar kejujuran pengakuan cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut. Maka percuma kalian hanya mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mau beriman kepada ajaran baginda Rasulullah. Mereka tidak mau mengikuti petunjuknya dan ajarannya. Maka cinta kalian dusta, cinta kalian buta, cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Sebagaimana pula, di sisi lain, kaum yang mereka selalu mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan kebenaran pengakuan cinta kalian kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya rasa cintamu jujur kepada Rasulullah, engkau pasti mentaatinya. Karena orang yang mengaku cinta, dia akan mentaati siapa yang dia cintai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dengannya seorang hamba akan bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna allaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. At-taqwa, bahasa yang paling ringkas dan definisi yang paling ringkas yang sering disebutkan para ulama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka, seorang hamba yang mendambakan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala, fa'alaikumut taqwa, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan at-taqwa diambil dari kata al-wiqayah, tameng, benteng, perisai. Maka hakikat seorang hamba yang bertakwa kepada Allah adalah seorang yang telah menjadikan dirinya ada sebuah benteng, ada sebuah tameng yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Di sisi yang lain, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sekian banyak keutamaan-keutamaan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Berbagai macam fadilah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar bagi berbagai macam persoalan-persoalan hidupnya. Di sisi yang lain, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan urusannya serba mudah. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Poin selanjutnya, yang dengannya seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah adalah as-sabr. Banyak bersabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Sabar dibagi oleh para ulama kepada tiga macam. As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ma'asyurul muslimin rahimakumullah, kita dalam melakukan amal-amal kebaikan tidak akan berjalan serba mulus, serba mudah. Lah, akan muncul di sana berbagai macam halangan. Akan datang di sana berbagai macam rintangan dan tantangan. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita yang selalu ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Dan syaitan di pihak yang lain dari pihak luar akan terus menghalangi. Syaitan dari kalangan jin dan manusia, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Maka butuh kepada sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula kita butuh kepada kesabaran dalam jenis yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syaitan akan selalu menghiasi di depan mata kita kebaikan sebagai keburukan. Dan dia akan menggambarkan, menampakkan kepada kita keburukan sebagai kebaikan. Kemaksiatan sebagai perkara-perkara indah. Syahwat. Dengan berbagai macam bentuknya. Syahwat kepada wanita. Yang ini terkategorikan sebagai ujian yang paling berat bagi kaum laki-laki. Yang Rasulullah telah menyatakan, Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sebuah ujian yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki dibandingkan godaan wanita. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyatakan ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian kepada dunia, takutlah kepada dunia, syahwat dunia, dan takut serta hati-hati kepada kaum wanita. Pada dasarnya ma'asyurul muslimin, wanita adalah bagian dari dunia tersebut. Wanita adalah bagian dari perhiasan dunia tersebut. Namun kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyendirikan penyebutannya yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata wanita memang godaan yang paling besar bagi kaum laki-laki. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Butuh kepada sabar. Sebagaimana pula dituntut kesabaran dalam jenis yang ketiga. As-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menanggung takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Dari berbagai macam ujian yang menimpa kita rasa sakit. Berbagai macam bencana-bencana alam butuh kepada sabar. Seorang muslim, tatkala ditimpa sebuah ujian, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang akan membuat Rabb-nya ridha kepadanya. Dia hanya akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia hanya akan menyatakan qaddarallah wa ma syaa'a fa'ala. Allah sudah mentakdirkan. Dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Tidak akan mungkin ada apapun yang luput dari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga yang akan dia kedepankan adalah ihtisabul ajr. Minta dan mengharapkan pahala dari Allah. Sembari menyatakan doa kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin. Sebagaimana pula dituntut pula kesabaran. Dalam menanggung ujian yang berkaitan dengan ujian iman. Ujian mempertahankan Islam. Karena ini pun akan banyak tantangan dan rintangannya. Sudah sering kita ulang-ulang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal-qabidi 'alal jamar, akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya sebagaimana orang yang memegang bara api. Dan benar-benar terwujud dan nyata di hadapan pandangan mata kita. Ketika Rasulullah telah menyatakan bada al-islamu ghariban. Dulu Islam dimulai dalam keadaan asing. Di awal mula kedatangannya. Di awal mula Rasulullah menyeru kepada mereka. Ya ma'asyara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai masyarakat Quraisy, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Asing. Mereka menyatakan dan menjawab, aja'al al-alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini hanya akan menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan akan kembali Islam kepada keterasingannya sebagaimana permulaannya. Namun Rasulullah memberikan hiburan kepada kita. Tuba lil ghuraba, berbahagialah mereka-mereka yang terasing. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yang mereka selalu dalam kebaikan ketika manusia dalam keadaan rusak dan mereka berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Dan sungguh ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karunia sabar adalah karunia yang luar biasa. Yang sampai-sampai Rasulullah menyatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan sebuah karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan karunia kesabaran. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, wajadna khaira aishina bis sabar. Kami mendapati baiknya kehidupan kami dengan bersabar. Sebagaimana pula Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwasanya kesabaran dalam iman itu kedudukannya bagaikan kepala pada jasad kita. Lalu beliau kemudian berteriak, menyeru dengan seruan yang lantang dan menyatakan, ala innahu la imana liman la sabaralah. Ketahuilah bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fasbiru, maka bersabarlah kita dalam menjalankan tiga bentuk kesabaran tersebut, yang pasti Allah akan menunaikan janjinya ketika Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sebab yang berikutnya dan kita jadikan yang terakhir karena tertulis di sini 20 menit adalah saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allahu ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turidu qala uridu akhli fi hadhihi alqaryah qala fahal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra anni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullahi ilayka bi anna Allaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa ada seseorang dahulu di zaman Bani Israel yang dia menjenguk saudaranya di satu kampung. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seorang malaikat untuk menjaga perjalanannya dan melindungi dia. Tatkala sang malaikat datang kepadanya, dia bertanya, kemana engkau hendak pergi? Maka dia menyatakan, aku ingin menjenguk saudaraku di kampung sebelah sana. Kata sang malaikat menyatakan, adakah hutang budi yang hendak engkau bayarkan kepada dia? La, tidak ada, kata dia. Kecuali semata-mata karena aku cinta dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang malaikat menyatakan kepadanya, maka sungguh aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahumu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta saudaramu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menyatakan bahwasanya aku akan berseru di yaumul qiyamah, ainal mutahabbu nabi jalali al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Di mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena keagunganku, pada hari ini akan aku naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Maka ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan langgeng. Tapi kalau rasa cintamu kepada saudaramu karena hartanya, kalau satu saat dia jatuh miskin engkau akan pergi meninggalkan dia. Kalau rasa cintamu kepada saudaramu karena jabatannya, ketika dia tidak punya jabatan kau akan pergi meninggalkan dia. Namun cintailah saudaramu karena Allah, maka niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan kita berharap akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan dia panggil pada hari kiamat untuk ia berikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.